إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين para talabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita untuk melanjutkan pelajaran kita membahas Kitabul Ilm. Pada pertemuan yang terakhir kita telah selesaikan pembahasan tentang mengamalkan ilmu. Dan terakhir telah kita jelaskan bagaimana tanggung jawab seorang penuntut ilmu untuk beramal dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Ya, seperti dia menginginkan kebaikan bagi saudaranya, demikian juga berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia lainnya. Min babil muraja'ah, kemarin kita sebutkan ada tiga intisari dari akhlak mulia. Siapa yang mengulangi? Nah, mudah ya, kalimatnya pendek. Nggak ada yang hafal Arabnya. Kaful ada, taib. Ya udah, suka menolong. Kemudian yang kedua, menjaga gangguan. Yang ketiga, wajah yang ceria. Nah, sudah diamalkan belum ini? Tiga hal ini ya. Yang pertama, badlun nada, suka menolong. Akhlak yang baik, orang yang berakhlak yang baik itu suka menolong. Kemudian kaful ada, mencegah dirinya dari melakukan suatu perkara yang merugikan orang lain. Kemudian talaqatul wajah, wajah yang senantiasa berseri-seri. Tapi bukan senyum-senyum terus ya. Ya nanti dikira orang enggak beres sama yang lain. Ini akhlak yang baik yang hendaknya dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Ya, kita sendiri melihat ada dua orang sama-sama punya ilmu, ilmunya sama. Sama-sama belajar di Ma'had Ibnu Katsir misalnya. Dia terjun di tengah masyarakat berdakwah. Yang satu ramah sekali sama masyarakat, bergaul sama masyarakat, ya, ketemu orang, gimana pak kabarnya, sehat. Yang satunya cuek, datang ke masjid ya sudah langsung sholat tahiyatul masjid, sholat sama imam, habis itu keluar, nggak pernah bersosialisasi dengan masyarakat. Kira-kira di antara dua orang ini, antara yang pertama dengan yang kedua, siapa yang kira-kira lebih diterima dakwahnya? Yang pertama, karena dia menunjukkan akhlak yang baik. Nah, ini kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan yang sering kita katakan bahwa ilmu yang tinggi itu kadangkala tidak bermanfaat kalau tidak diiringi dengan akhlak yang baik dalam dakwah, jazakallahu khairan. Sehingga perlu kita perhatikan bahwa seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Kemudian beliau masuk ke dalam perkara yang ketujuh, al-amrus sadis, perkara yang keenam, maaf. Al-amrus sadis, ad-da'watu ilallah, termasuk adab dari seorang penuntut ilmu hendaknya dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pernah kita singgung dalam pelajaran kitab tauhid tentang bagaimana keutamaan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bahwa dakwah ini adalah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, ini adalah jalanku. Bagaimana jalannya? Jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ad'u ila Allah 'ala basirah." Aku mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu. "Ana wa man ittaba'ani." Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku tergolong orang yang musyrik. Ini jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, "Ud'u ila sabili rabbik." berdakwahlah kalian, ya, ajaklah manusia kepada jalan Rabb kalian, kepada jalan Rabbmu, bil hikmati wal mau'idatil hasanah, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Banyak sekali dalil yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Demikian juga kisahnya Ali ibn Abi Thalib ketika diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke benteng Khaybar. Apa pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir pesan beliau, apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali? Wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahida. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, satu orang saja ya mendapatkan hidayah dari tanganmu, ya, khairun laka min humri an-na'am, lebih baik bagimu daripada unta-unta merah, daripada harta yang paling berharga. Oleh karena itu, hendaknya seseorang ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan ilmu, mampu dia untuk berdakwah, maka hendaknya dia berdakwah, menyampaikan kebenaran kepada manusia, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ayyakuna da'iyan bi ilmihi ila Allah azza wa jal, yad'u fi kulli munasabatin fil masajid wal majalis wa fil aswaq wa fi kulli munasabah. Hendaknya para penuntut ilmu itu menjadi dai dengan ilmunya tadi. Kalau dia sudah memiliki ilmu, hendaknya dia berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berdakwah di setiap kesempatan, di masjid-masjid, di majelis-majelis, demikian juga di pasar-pasar dan pada setiap kesempatan yang ada. Jadi dakwah itu tidak hanya terbatas di masjid seperti ini. Dakwah itu tidak identik dengan tabligh akbar atau kajian. Tapi dimanapun kita berada, ya antum di kampus, ngajak kawan-kawan antum untuk sholat, itu dakwah bukan? Dakwah, ajak mereka untuk sholat. Kaum muslimin tahu bagaimana keutamaan sholat berjamaah, tahu kewajiban sholat, ajak mereka sholat. Ya terkadang saudara-saudara kita itu mungkin lalai, ya, lalai, gak ada yang mengingatkan. Nah antumlah yang mengingatkan, ajak mereka untuk sholat. Ada kisah ya, terjadi di sebagian ikhwan. Dia melihat ada temannya itu nggak pernah sholat, ya, tampilannya preman gitu ya. Ketika ada kegiatan mahasiswa dia selalu menyingkir. Ketika yang lainnya sholat dia menyingkir nggak sholat. Akhirnya didekati oleh kawannya, mas kenapa kamu kok nggak sholat? Dia terdiam orang tadi. Seumur umur saya baru kamu yang nanyakan itu kepada saya. Luar biasa kan, kadang-kadang dia itu sebenarnya pengen, tapi kok gak ada yang ngajak. Seolah orang mengatakan, it's okay, okay saja kalau gak sholat. Nah ketika ada temannya nanya, mas kok kamu kok gak sholat? Ayo sholat bareng-bareng. Tertegun dia. Selama ini baru ini orang nanyakan kenapa saya gak sholat. Akhirnya sholat dia. Setelah itu gak pernah lagi meninggalkan sholat. Hanya dengan apa? Perhatian dari saudaranya. Nah kadang kita seperti itu. Ya, sungkan untuk mengingatkan kawan-kawan kita untuk sholat. Ya. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan yang ada. Mungkin kita di antara kawan-kawan kita, masalah sholat. Sholat kan suatu hal yang krusial, rukun Islam. Tapi banyak di antara para pemuda yang tidak perhatian terhadap sholatnya. Kuliah di UII, ya, Universitas Islam Indonesia, tapi kadang sholatnya dia tinggalkan. Nah ini tugas kita bersama. Ya. Demikian juga nanti ketika kita misalnya bekerja di satu tempat, jadilah sumber kebaikan di tempat tersebut, ya, berbarokah, ya. Kan ada salah satu sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam dalam surat Maryam, ya, waja'alani mubarakan aina ma kunt, Allah telah menjadikan aku senantiasa diberkahi dimanapun aku berada. Apa makna diberkahi dimanapun beliau berada? Disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Al-Qayyim, mu'alliman lil khair, bahwa karakter beliau senantiasa diberkahi dimanapun beliau berada, mu'alliman lil khair. Beliau senantiasa mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nah, ini yang harusnya kita tiru. Kapanpun dan dimanapun kita berada, hendaknya kita menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Apalagi kita penuntut ilmu, sudah pernah belajar. Ya, mulailah dengan hal-hal yang ringan. Mungkin dari para akhwat, mengingatkan para akhwat yang sering apa, yang masih tabarruj, yang masih sering berhias, menampakkan kecintaan apa, kecantikannya kepada yang bukan mahramnya. Hal-hal yang ringan, hal yang sepele. Nah, ini yang diinginkan dari para penuntut ilmu. Bukan artinya dakwah dia harus buka kajian kitab kuning gitu ya. Itu bagus kalau dia punya malakah ilmiah, kemudian dia buka kajian kitab kuning, walaupun dia seorang engineer misalnya, tapi bisa ngajarkan kitab. Nanti kayak kawan-kawan di Jakarta itu, banyak kawan-kawan di Jakarta, dia engineer tapi bisa ngajar kitab. Akhirnya kawan-kawannya belajar bahasa Arab sama dia, sampai bosnya belajar bahasa Arab sama dia. Akhirnya bosnya tunduk sama dia, Pak, buka taklim Pak ya, kita ngundang ustaz ini. Oh iya iya iya iya. Karena apa? Karena bosnya muridnya dia kan. Nano juga seperti itu, bekali ilmu. Insya Allah bermanfaat ilmu yang kita pelajari selama kita di ma'had, kajian-kajian yang kita selenggarakan ini bermanfaat ketika kita terjun di masyarakat, terjun di tempat kita bekerja, ya. Jadilah sumber kebaikan dimanapun kita berada. Seperti Nabi Isa tadi, mu'alliman lil khair, selalu mengajarkan kebaikan. Wa hadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da an atahu Allah an-nubuwwah war risalah ma jalasa fi baitihi bal kana yad'un nas wa yataharraqu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kenabian dan kerasulan kepada beliau, ma jalasa fi baitihi, beliau tidak pernah duduk di rumahnya. Bal kana yad'un nas wa yataharraqu, bahkan beliau berdakwah, mengajak manusia dan bergerak. Ya, kalau antum mempelajari bagaimana sirah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita akan tampak bagaimana semangat dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia. Bahkan ketika di era dakwah, dakwatus sirriyah, dakwah yang masih diam-diam, beliau bergerilya menyampaikan dakwah kepada manusia. Demikian juga orang-orang yang sudah mendapatkan dakwah seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu bergerak. Sehingga sekian banyak sahabat masuk Islam lewat tangannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Utsman masuk Islam karena jasa atau karena dakwahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Talha bin Ubaidillah masuk Islam juga karena dakwahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sekian banyak sahabat masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar. Ya, seseorang berdakwah dia mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini memang kadang sulit ya. Serba enggak enak, sungkan ketika melihat suatu kemungkaran, kita ingin meluruskan, sungkan. Apalagi yang melakukan mungkin orang yang tampaknya lebih daripada kita, misalnya dosen kita ya. Enggak berani antum ya. Kalau misalnya dosen misalnya, dosen enggak sholat, berani enggak antum negur? Berani ya? Masyaallah, berani benar. Ya. Pak, waktu sholat Pak sekarang, Pak. Berani enggak? Tapi kalau di UI pas waktu sholat kita break ya. Kebanyakan seperti itu ya. Alhamdulillah. Kebiasaan udah bagus. Tapi kadang-kadang dosen ada juga. Udah adzan asar, terus aja dia. Tanggung. Nah, ini kita coba apa namanya, beramar ma'ruf nahi mungkar. Coba memperingatkan. Insya Allah kalau memang beliau seorang muslim, dia akan menerima. Kemudian kata beliau di sini, wa anna la uridu min talabatil ilm ayyakunu nuskhan min kutubin. Saya, kata beliau ya, beliau ini mengungkapkan apa yang ada di hati beliau, saya enggak ingin penuntut ilmu itu hanya menjadi pengganti dari kitab. Artinya dia hanya menyalin kitab saja, tahu isi kitab ini apa, isi kitab ini apa, kalam ulama ini apa, kalam ulama ini dalam permasalahan ini apa. Enggak. Walakinni uridu minhum ayyakunu ulama amilin. Akan tetapi aku menginginkan dari mereka, mereka menjadi seorang atau mereka menjadi bagian dari ulama yang mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya, kemudian mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya paham ilmu, paham teori, tapi dia praktekkan dan dia dakwahkan. Ya. Bagi yang pernah mempelajari kitab Al-Usul Tsalatsah, ya. Di sana ada empat tingkatan. Empat tingkatan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua? Amal. Yang ketiga? Dakwah. Yang keempat? Sabar. Sabar. Nah ini yang kita lihat pada Nabi SAW, beliau berdakwah, kemudian bersabar. Bersabar. Ya. Ketika beliau berdakwah ya di Taif, beliau berdakwah mengajak orang-orang di Taif untuk masuk ke dalam Islam. Apa balasan yang beliau dapatkan? Beliau dicerca, beliau dilempari sampai berdarah kakinya. Kemudian dia didatangi oleh dua malaikat, yang satu malaikat Jibril, yang satu malaikat penjaga gunung. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah SAW, kalau engkau berkehendak, maka dia bisa jatuhkan gunung ini, malaikat ini bisa menjatuhkan gunung tadi kepada orang-orang yang menyakitimu. Tapi beliau bersabar, ya, beliau menginginkan hidayah bagi orang tersebut. Aku berharap lahir dari tulang sulbi mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti itu dakwah. Kita menyampaikan kebenaran, adapun hidayah ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabar kita, bersabar. Mudah-mudahan, ya mungkin kita menyampaikan dia nggak langsung terima, tapi nanti ada orang yang menyampaikan, ada lagi orang yang menyampaikan, baru dia membenarkan. Oh ternyata yang disampaikan oleh si fulan teman saya tadi adalah suatu kebenaran. Jadi tugas kita adalah menyampaikan kebenaran, kemudian bersabar. Biarkan hidayah itu Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikannya. Qala rahimahullah al-amru sabi' al-hikmah. Kemudian perkara yang ketujuh, hendaknya seorang penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan hikmah. Ayyakuna mutahalliyan bil hikmah. Hendaknya penuntut ilmu itu menghiasi dirinya dengan hikmah. Haitsu yaqulullah ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'til hikmata may yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-269, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka barang siapa yang diberikan hikmah tersebut, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Ya. Wal hikmatu, yang diinginkan dengan hikmah di sini, ayyakuna talibul ilmi murabbiyan li ghairihi bima yatahallaqu bihi minal akhlaq wa bima yad'u ilaihi min dinillahi azza wa jal. Maka hikmah di sini, hendaknya seorang penuntut ilmu, dia menjadi seorang pendidik. Menjadi figur pendidik bagi yang selainnya. Dengan akhlak yang dia miliki, dengan dakwah, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Bi haitsu yukhatibu kulla insanin bima yaliku bihalih. Yaitu dia mengajak seseorang berbicara dengan apa yang sepantasnya, yang sesuai dengan keadaannya. Kita berbicara dengan orang yang terdidik, itu berbeda dengan berbicara dengan orang yang tidak terdidik, dan sebaliknya. Kalau yang di hadapan kita orang awam misalnya, tidak paham, tidak punya pemahaman agama sedikit pun, jangan pakai istilah-istilah yang rumit. Atau kita hadapi itu orang awam, bukan akademisi, jangan pakai istilah-istilah yang sulit. Kadang kita sukanya yang keren-keren, ya. Pak, epistemologi ilmu itu, Pak, ya. Dibagi dua, Pak. Yang satu bersumber kepada kitabullah, yang satu bersumber kepada logika manusia. Misalnya, pakai istilah-istilah yang rumit. Apa ini, kata orang. Kadang kita dapati, ya, sebagian orang, sebagian da'i, biar kelihatan keren, dia pakai istilah-istilah yang seperti itu. Ya. Yang malunya kalau keliru dalam menggunakan istilah. Karena pengen keren, kemudian keliru menggunakan istilah. Nah, seorang da'i ilallah ketika dia berdakwah, dia lihat siapa audiensnya. Nah, kalau kita dapatkan ya, para ulama ketika berhadapan dengan para penuntut ilmu, beda bahasanya dengan mereka mengajar di masjid-masjid yang pesertanya itu adalah masyarakat awam. Ya. Kalau berbicara dengan penuntut ilmu, mereka menyampaikan tentang kaidah-kaidah, tentang usul-usul, ya. Bagaimana dengan ungkapan-ungkapan yang dipahami oleh para penuntut ilmu. Tapi di tengah-tengah masyarakat bahasanya ringan. Tarhib-tarhib, ayo semangat kita berdakwah, ayo semangat kita beramal, ayo kita meninggalkan maksiat, yang ringan. Makanya seseorang kalau dia berhasil, artinya dia punya hikmah, dakwahnya akan berhasil. Tidak serampangan dalam berdakwah melihat siapa yang sedang dia hadapi. Pernah kita bahas waktu kitab tauhid. Ada tiga ilmu kan yang harus dimiliki oleh seorang dai. Yang pertama ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Ilmu tentang kitab sunnah. Kemudian ilmu tentang siapa yang dia hadapi. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang metode dakwah apa yang harus dia tempuh. Dalilnya apa? Pengutusan Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Anta sata'i qauman min ahlil kitab, falyakun awwalu ma tad'uhu ilaihi syahadah an la ilaha illallah. Mu'ad, engkau akan mendatangi, wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlil kitab. Maka jadikanlah perkara pertama yang engkau dakwahkan syahadat la ilaha illallah. Dari sini kita bisa ambil tiga ilmu tadi. Apa? Tiga macam ilmu. Yang pertama, Rasulullah SAW mengutus Mu'ad. Beliau adalah fuqahanya para sahabat. Orang yang alim, orang yang berilmu. Berarti seorang da'i harus memiliki ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Kemudian yang kedua, anta satati qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlil kitab. Artinya dia harus tahu siapa yang dia hadapi. Kemudian yang ketiga, fal yakun awwalu ma tad'uhu ilaihi syahadatan la ilaha illallah. Maka jadikanlah perkara pertama yang kau dakwahkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Menghadapi orang yang non muslim, apa yang kita lakukan adalah pertama kali mengajak mereka bersyahadat terlebih dahulu. Percuma misalnya kita bicara tentang konsep ekonomi Islam, konsep syariat Islam, konsep kekhalifahan dan yang semisalnya, tapi dia tidak menerima Islam sebagai kebenaran. Sehingga yang pertama kali kita dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah kepada mereka. Nah, ini tiga ilmu yang hendaknya diketahui oleh setiap da'i ilallah. Dan dia mengajak berbicara seseorang itu sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan keadaan mereka. Wa idza salakna hadza at-tariq hasala lana khairun katsirun. Kalau kita menempuh jalan ini, ya, jalan yang apa namanya mempertimbangkan hikmah ini, hasala lana khairun katsirun, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang demikian banyak. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsir. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Wal hakim huwa alladhi yunzilul asya' manazilaha. Yang disebut sebagai seorang yang hakim, seorang yang punya hikmah, adalah orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini yang disebut dengan hikmah. Ya, kadang seorang dai, dia harus menyampaikan dakwahnya dengan lembut. Kadang dia harus menyampaikan dakwahnya dengan tegas, dengan keras. Ya, atau lebih tepatnya dengan tegas. Ya. Nah, kapan dia harus bersikap lembut, kapan dia harus bersikap keras? Ya, ketika dia bisa menempatkan kapan dia harus bersikap lembut dan bersikap keras, dia disebut sebagai al-hakim. Sebagai orang yang penuh dengan hikmah. Jangan dibalik. Kepada yang harusnya dia bersikap lembut, dia bersikap keras dan tegas. Sebaliknya kepada sesuatu yang dia harusnya bersikap tegas, dia justru berlemah lembut. Ini bukan hikmah namanya. Kata beliau, li'anna al-hakim ma'khudun minal ihkam wahwal itqan. Karena al-hakim itu diambil dari kata ihkam. Akar katanya adalah ihkam, yang artinya itqan, kestabilan, kekokohan. Wal itqan, wa itqanu syai' an yunazzilahu manzilatahu. Dan kemapanan sesuatu adalah ketika kita meletakkannya pada tempatnya. Fayan bagi bal yajibu ala talibil ilm ayyakuna hakiman fi da'watihi. Maka sudah sepantasnya, bahkan wajib bagi para penuntut ilmu, ya, untuk menjadi seorang yang berhikmah dalam dakwahnya. Ya, seperti sekrup itu kan ada pasangannya dia. Kalau misalnya kita taruh pasangannya, ya, yang lebih kecil, mungkin dia bisa masuk, tapi cuma di ujungnya saja. Ya, kalau kita masukkan yang besar, masuk dia, tapi gak ngunci dia. Goyang. Kedek-kedek-kedek-kedek. Ya. Coba misalnya untuk bongkar pompa itu, kan ada skrupnya itu. Kalau antum masukkan skrup yang lebih besar, ya mur yang lebih besar, gak bisa dia ngunci. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, masing-masing itu ada tempatnya, ada pasangannya. Dalam dakwah pun seperti itu. Ketika yang kita hadapi memang membutuhkan sikap kelemah lembutan, maka sikap inilah yang harusnya kita ambil. Ya. Antum nanti kerasa kalau berdakwah di tengah-tengah masyarakat, gak bisa pukul rata. Ada masyarakat yang perlu kita dekati terlebih dahulu. Sampaikan hal-hal yang ringan yang disepakati oleh kaum muslimin terlebih dahulu. Ketika mereka senang, baru kita tanamkan. Ya. Saya sebagian ikhwan ya, mengkritik. Kenapa kok yang diajarkan ke masyarakat itu tidak kitab-kitab akidah? Ada yang sebagian mengkritik. Kenapa kok gak ngajarkan kitab al-usul salasah? Kenapa kok yang diajarkan itu kitab Riyadus Solihin misalnya? Atau kenapa yang diajarkan ke tengah-tengah masyarakat itu adalah Sirah An-Nabawiyah? Ya karena mungkin kalau kita buka kajian akidah langsung, ayo Pak besok ngaji usul salasah ya Pak ya. Apa ini kata orang ya? Besok ngaji kitab Tauhid ya Pak. Kitab Tauhid itu siapa yang nulis? Muhammad Abdul Wahab. Wahabi. Ya. Dan ada yang hadir. Kenapa? Karena citra Wahabi itu sudah jelek. Tapi misalnya kita buka kajian Riyadus Solihin. Yang nulis Riyadus Solihin siapa? An-Nawawi. Makbul indan nas, diterima oleh manusia. Di sana kita bisa masuk mengajarkan akidah. Bab yang pertama itu bab apa dalam Riyadus Solihin? Bab ikhlas. Sudah masuk kita, ya. Bagaimana mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau apa? Membuka kajian Sirah An-Nabawiyah. Kajian Sirah An-Nabawiyah. Sirah, orang kan suka sejarah, kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau mulai dari dilahirkan sampai beliau meninggal dunia. Di sana luar biasa kalau kita mengkaji kitab sirah tersebut, kita bisa bawa mereka untuk mentauhidkan Allah, bagaimana perjuangan Nabi ya di Mekah selama 13 tahun, apa dakwah beliau? Tauhid. Kita bisa tampakkan, kita bisa lihatkan, perlihatkan kepada masyarakat. Ini loh dakwahnya Rasulullah SAW, betapa beliau fokus untuk membina tauhid sebelum beliau ya mengajak untuk sholat, puasa dan syariat-syariat yang lainnya, fokus pada tauhid. Dari sirah kita bisa masuk ke tengah-tengah masyarakat. Ya. Sehingga orang hendaknya dia penuh dengan hikmah, penuh dengan hikmah dalam berdakwah. Ya, kadang sebagian orang komentar di Facebook ya mungkin melecehkan sebagian asatidah yang bikin daurah-daurah tematik ya. Daurah-daurah tematik tentang cinta, tentang apa. Tapi disitulah para ustaz-ustaz ini mengajarkan tentang tauhid. Mengajarkan tentang tauhid, diselipkan di sana. Jadi orang-orang yang enggak paham tauhid, paham dengan tauhid. Ya, menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Jadi ini yang hendaknya kita perhatikan, bahwa seseorang dalam berdakwah hendaknya dia mengedepankan hikmah. Apa itu hikmah? Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, tidak pukul rata. Waqad zakarallahu maratibad da'wah fi qaulihi ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tingkatan-tingkatan dakwah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat ke-125, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, kemudian dengan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Wa dzakarallahu ta'ala martabatan rabi'ah fi jidali ahli kitab. Jadi ada tiga tingkatan ya dalam surah An-Nahl ini disebutkan, yang pertama dengan al-hikmah. Ya, kemudian mau'idhah hasanah. Kemudian dengan jidal billati hiya ahsan. Ya. Al-hikmah itu diperuntukkan bagi orang yang sudah menerima kebenaran. Yang sudah menerima kebenaran dan ingin melakukan kebenaran tersebut, kita tinggal memberikan hikmah. Ya. Memberikan pelajaran kepada mereka. Kemudian mau'idzah hasanah, nasihat-nasihat. Ya, ini diberikan kepada orang yang sebenarnya dia mau baik, tapi kemudian masih merasa berat. Jadi kita targhib wa tarhib. Kita berikan dorongan kepada mereka. Kita berikan motivasi kepada mereka. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kadang sebagian orang tidak mau dia menempuh jalan kebenaran karena ada syubhatnya. Maka hendaknya apa? Kita lakukan debat, diskusi kepada dia. Apa yang menjadi kerancuan yang masih ada di pikirannya? Kita ajak berdebat, kita ajak diskusi, kita ajak munakasyah. Ya. Perkara-perkara ini semua ya adalah martabat syariah, tingkatan-tingkatan yang ditetapkan dalam syariat kita dalam berdakwah. Kemudian wa dzakarallahu ta'ala martabatan rabi'ah fi jidali ahli kitab, faqala ta'ala wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina dzalamu minhum. Ya. Maka janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang lebih baik, kecuali pada orang-orang yang zalim di antara mereka. Ini adalah empat tingkatan dalam dakwah. Fayakhtaru talibul ilmi min asalib ad-da'wah ma yakunu aqrab ilal qabul. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu, kata beliau, ya, memilih jalan yang terbaik, jalan dakwah yang terbaik, yang lebih memudahkan untuk diterima. Tapi ingat, selama dalam koridor syar'i. Kita tetap punya koridor syar'i. Jangan macam sebagian orang-orang hizbi, ya, ya, orang-orang hizbiyun, untuk mengakrabkan orang dengan dakwah, mereka melanggar batas syar'i ini. Bikin konser cinta Rasul misalnya. Ya, bikin konser cinta Rasul. Kemudian apa? Solawat. Tapi solawatnya, kalau solawat pakai gendang, jeng tak dum tak dum, itu gak laku di tengah para pemuda. Kita bikin solawat, ya, neo solawat, jeng jeng, gitu ya. Pakai musik keren, ya. Ngundang band-band yang apa? Sudah hijrah tadi, ya. Hijrah dalam tanda petik, ya. Hijrah tapi masih main musik. Wah, saya kemarin lihat video luar biasa, ya, ada orang main musik rock pakai surban, ya, katanya sudah berhijrah. Ya, dia mengatakan apa? Siapa bilang musik itu haram? Musik itu halal, tergantung apa penggunaannya, kata dia. Alhamdulillah, kita bersyukur adanya orang-orang seperti ini, orang-orang yang mengatakan musik itu boleh. Ya, kita bersyukur. Kenapa? Untuk menunjukkan kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kan mengatakan, nanti akan ada di antara umatku ini yang menghalalkan musik. Nah, mereka inilah bukti nyata dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak repot-repot kita menunjukkan kebenaran sabda Rasul. Lihat nih, yuk, si fulan nih, menghalalkan musik. UA siapa? Ustaz Ali Syubhat, ya. Nah, ini menghalalkan musik. Alhamdulillah ada mereka, kita jadi bisa menunjukkan kepada manusia, benar sabda Rasulullah itu ternyata ada yang menghalalkan musik dari umat beliau. Itu contohnya. Nah, jadi keberadaan mereka itu ada manfaatnya. Ya. Maka seorang penuntut ilmu, dia memilih jalan yang terbaik untuk mendekatkan manusia agar dakwahnya itu diterima. Ya, agar dakwahnya itu diterima. Wa mithalu dzalika fi da'wati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan beberapa contoh dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ja'a arabiyyun fabala fi jihatin minal masjid. Datang seorang Arab dusun. Kemudian dia buang air kecil di salah satu sudut masjid. Fa qama ilaihi sahabah, ya, yusjirunahu. Maka kemudian para sahabat bangkit untuk menghentikannya. Nah, sedang pipis, kemudian ingin dihentikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Fanahahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika melihat para sahabat itu ingin menghentikan perbuatan orang badui tadi untuk buang air di masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam justru melarang. Ya. Walamma qada baulahu da'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dia menyelesaikan buang airnya tadi, dipanggil dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang kita enggak kepikirannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat sangat bijak. Kalau misalnya antum tahu sendiri, ya, bagaimana orang sedang pipis, ya. Kalau misalnya dihentikan di tengah jalan, gimana yang terjadi? Ya. Atau bisa jadi pipisnya kemana-mana. Ya enggak? Yang sebenarnya dia fokus tembak satu titik. Tapi kalau ketika ada orang datang, "Hei, jangan pipis di masjid." Akhirnya ke sana sini. Terjadi kemudaratannya lebih besar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat ingin menghentikan badui tadi, beliau justru melarang. Biarkan. Ya, biarkan dia fokus pada satu titik. Nanti gampang tinggal disiram, ya. Nah, kalau sudah kemana-mana bingung nanti antum, kemana pipisnya tadi. Maka setelah dia menyelesaikan hajahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil dirinya. Memanggil orang badui tadi. Inna hadhil masajid la tuslihu li syai'in min hadzal bauli wal qadar. Kata beliau, masjid ini, ya, bukan tempatnya untuk buang kotoran, ya, buang air. Innama hiya lidzikrillahi azza wajal. Hanya saja masjid ini diperuntukkan untuk berzikir kepada Allah azza wajal. Wassalah, demikian juga untuk salat. Wa qiraatil Qur'an, dan juga untuk membaca Al-Qur'an. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ucapan au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu biasanya orang yang menyampaikan hadis itu menyampaikan dari hafalannya. Dia tidak merujuk langsung kepada kitab-kitab hadis. Ya, seingat saya Nabi mengatakan seperti ini. Ya, agar dia tidak dikatakan memutlakkan ucapan tersebut kepada Nabi kemudian salah, maka sebagian ulama menyebutkan setelah dia menyebutkan hadisnya au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita enggak boleh mengucapkan sesuatu yang tidak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk menjaga agar kita tidak jatuh pada perbuatan ini disebutkan di akhir au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, ara'aitum ahsan ahsana man min hadhil hikmah. Tidakkah engkau melihat ada yang lebih baik daripada hikmah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Dengan baik diselesaikan saja, jangan kemudian ujuk-ujuk. Apa bahasa Indonesianya ujuk-ujuk? Tiba-tiba kemudian ketika ada kemungkaran langsung dihentikan. Ya, dengan hikmah, pelan-pelan. Sampai dia menyelesaikan hajatnya, baru dipanggil oleh Rasulullah SAW, kemudian jelaskan. Ya mungkin orang belum tahu tentang syariat Islam, ya, apalagi dia orang dari dusun. Orang dusun kan lebih terbelakang, ya, datang ke masjid, kirain bisa pipis di sana. Ternyata kan gak boleh. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa masjid ini untuk berzikir kepada Allah, untuk sholat dan membaca Al-Quran. Kemudian fahada al-a'rabi in syaraha sadruhu waqtana'a, maka orang Arab dusun ini, ya, terbukalah dadanya. Artinya dia lapang, dia menerima pengarahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan merasa nyaman dia. Merasa nyaman. Bayangkan kalau dimarah-marahi, ya, tidak merasa nyaman dia. Mungkin dia malah akan membalas dengan cercaan kepada orang yang mencelanya. Tapi karena baiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam penuh hikmah, dia merasa nyaman dengan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta innahu qal, sampai orang Arab Badui ini mengatakan, Allahumma irhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Sampai dia kemudian mengatakan, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, dan jangan engkau rahmati yang selain kami berdua. Pelit dia. Ya. Dia inginnya dia dan Rasulullah SAW saja yang dapat rahmat dari Allah. Yang lainnya enggak baik gitu. Karena Nabi SAW yang baik, ya, beliau berdoa, dia berdoa agar Allah melimpahkan rahmatnya kepada dirinya dan juga kepada Rasulullah SAW. Maka di akhir hadis dikatakan, ditegur oleh Nabi SAW, engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Rahmat Allah itu demikian luas, jangan kemudian dibatasi hanya untuk kita berdua. Wakisatun ukhra, insyaallah kisah-kisah dari dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap beliau yang penuh dengan hikmah, insyaallah kita lanjutkan. Pekan depan udah puasa ya. Kalau Muhammad dia tanggal berapa? 17. Berarti hari apa itu? Hari Kamis, berarti Rabunya udah tarawih ya. Ya sudah, kita mana pihak pengurus ini belum ada ya. Baik, kita lanjutkan mungkin pasca Id ya. Bismillahi taala nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.